لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-12 dan setelahnya dari suratul Mulk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi." Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka, sehingga mereka menghambakan diri kepadanya dalam kondisi mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, yakni tidak berlaku maksiat walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap takut, dia tetap khawatir akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dia bahwa senantiasa dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-ghaib. Orang yang tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari maksiatnya dalam keadaan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, dan justru dia yakin bahwa dia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan derajat ihsan. Baik. Karena dalam agama kita ini ada 3 tingkatan. Tingkatan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Baik, derajat yang tinggi dari 3 ini ihsan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ini derajat yang luar biasa tingginya. Hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. "Fa in lam takun tarah," kalau engkau memang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, "fa innahu yarak," ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat engkau. Jadi kehati-hatian senantiasa tetap ada, baik dalam kesendirian atau bersama dengan yang lain. Taat tetap terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari maksiat, apakah dalam kondisi sendiri-sendiri atau bersama dengan saudaranya yang lain. Ibadah yang dia lakukan sama, apakah sendiri atau di hadapan orang lain. Baik. Keikhlasannya, kesungguhannya, kejujurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya antara ketika dia sendiri atau di halayak ramai. Baik. Tetap ikhlas lillahi Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari siapapun. Karena seseorang yang memperbaiki sholatnya, dia biasa sholat. Baik. Dia biasa sholat. Akan tetapi ketika dia sedikit memperbaiki sholatnya, sedikit memperpanjang sholatnya, gara-gara ada orang yang memandangnya, maka ini yang biasa disebut dengan asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Baik. Wallahul musta'an. Artinya sudah tercampuri ibadah yang dia lakukan dengan riya. Maka tidak seperti ini yang di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kalau dia sudah kondisinya seperti ini, merasa senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah berada pada tingkat derajat ihsan. Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, atau dia dilihat senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisi seperti ini ada pada seorang hamba, maka Allah mengatakan lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapus dosa-dosanya, mengampuni kesalahannya, dan untuk mereka pahala yang sangat besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kenikmatannya. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Silakan. Mau kalian sembunyi-sembunyikan ucapan kalian dalam artian kalian bisik-bisik, atau bahkan mungkin kalian hanya sekedar niatkan dalam hati kalian, aw ijharu bihi, atau kalian membesarkan suara kalian sehingga orang semuanya pada tahu. Innahu alimun bidhatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha mengetahui. Jangankan apa yang kalian ucapkan dengan suara keras, jangankan apa yang kalian bisik-bisikkan, bahkan apa yang terbetik dalam hati kalian, alimun bidhatis sudur. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kalian tanpa anda kalian ucapkan. Allah maha mengetahui niatan-niatan kalian, keinginan-keinginan kalian, cita-cita kalian, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhatis sudur. Allah menyebutkan sesuatu yang lebih tersembunyi lagi. Yani, silakan kalian mau bisik-bisik antara satu dengan yang lainnya, cuma dua orang mungkin, tidak ada yang mendengarnya. Baik. Atau kalian berbicara lantang sehingga semua orang mendengarnya yang ada di sekitar kalian. Allah maha mengetahui bahkan lebih dari itu. Sesuatu yang kalian tidak lafadzkan pun Allah maha mengetahui yang terbetik dalam hati. Baik. Yang berupa keinginan-keinginan, cita-cita, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan yang kalian tidak ucapkan, Allah maha mengetahui. Baik. Rasa senang atau rasa benci yang kalian pendam dalam hati kalian, Allah maha mengetahui bahwa anda tidak senang dengan si fulan, anda senang dengan si fulan, anda mencintainya, anda menghormatinya, Allah maha mengetahui. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, man asarral qawla wa man jahara bih, yang bisik-bisik, yang mengucapkan ucapan yang dengan lirih, suara yang sangat rendah, wa man jahara bih, dan orang-orang yang mengungkapkannya dengan suara lantang. Baik. Dan siapa yang sembunyi di malam-malam hari, dan siapa yang keluar menampakkan diri di siang hari, sama saja. Mungkin ada orang mengatakan, oh saya mengendap-endap di malam hari, gelap gulita, tidak ada yang melihat. Allah maha melihat. Sama saja. Di malam hari kalian mengendap-endap, tidak ada yang melihat kalian menurut kalian. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sama saja. Di malam hari atau di siang hari, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka? Baik. Semestinya kita paham dan kita mengerti bahwa kita, bukan kitalah yang menciptakan diri kita. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia ini diciptakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka masing-masing? Jawaban yang pasti adalah bahwa manusia bukan dialah yang menciptakan diri mereka, tapi ada yang menciptakannya. Itu yang pasti. Baik. Masya Allah. Mut'im bin Adi radhiyallahu ta'ala ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan dia masih musyrik, dia mengatakan kada qalbi ay yatir, hampir-hampir saja jantungku copot karena mendengarkan pertanyaan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersadar dia dari situ bahwa dia adalah hamba sesungguhnya. Dia adalah makhluk ciptaan. Dia diatur, dia diperintah, dia dilarang. Baik. Kemudian setelah itu dia masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq? Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka, mengatur urusan mereka, baik, membentuk mereka sampai sedemikian rupa keadaannya. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Baik. Al khabir, maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Walladhi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakum al-arda dalula. Kemudian Allah dengan terang-terangan mengatakan huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, allazi ja'ala lakum al-arda dalula, yang menjadikan bumi ini gampang mudah karena dibentangkan, dihamparkan, mudah kalian untuk melakukan perjalanan di atasnya. Mudah bagi kalian untuk membangun rumah, mudah kalian untuk bercocok tanam, mudah kalian untuk barakallahu fikum mengembalakan gembalaan kalian. Intinya mudah kalian beraktivitas. Wallazi ja'alakumul arda dalula. Baik. Mudah bagi kita semuanya. Masyaallah. Karena Allah yang menjadikannya dia tenang, menjadikannya terhampar. Dalul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur." Silakan kalian melakukan perjalanan di atasnya. Baik. "Famshu fi manakibiha." Silakan. Kalian melakukan perjalanan dagang mungkin. Barakallahu fikum. Dagang di atas daratan, kalian melakukan safar. Demikian juga di atas lautan, dengan tenangnya kalian bisa menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Tapi sesekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memperlihatkan kekuasaannya. Sesekali Allah Subhanahu wa taala menggoyang bumi ini, sekaligus menggoyang lautannya, supaya yakin kita sadar kembali bahwa ada yang mengatur. Ada yang menjadikannya tenang sebagaimana ada yang menjadikannya goyang. Baik. Sehingga kita yakin Allah Subhanahu wa taala hanya Dia yang berkuasa. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menciptakan bumi ini terhampar. Famshu fi manakibiha. Tenang, maka silakan kalian melakukan perjalanan di atasnya. Wa kulu mir rizqi, dan silakan kalian memakan dari rezeki-rezeki yang Allah telah persiapkan untuk kita. Kita ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak fasilitas. Masyaallah. Sebab untuk kita hidup dan mempertahankan kehidupan itu sangat-sangat banyak dan mudah. Wa kulu min rizqi, silakan kalian memakan dari rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan. Dan banyak Allah SWT menggambarkan kepada kita betapa mudahnya Allah menurunkan hujan. Dan dengannya menumbuhkan pepohonan. Dan dengannya keluar biji-bijian dan buah-buahan. Rizqan lakum. Huwallazi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah SWT yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dari situ Allah menumbuhkan pepohonan. Dan keluarlah dari pepohonan ini rizq untuk kalian, buah-buahan, biji-bijian. Kita yakin bahwa hanya Allah yang mengurusnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan, wa antum ta'lamun, dan sementara kalian mengetahui itu. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ, dan hanya kepada Allah SWT kalian akan dibangkitkan, dikumpulkan. Di ayat yang kita bacakan tadi, فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, silakan kalian berjalan di atasnya, sapar kemana saja kalian inginkan, tapi yakin bahwa kalian akan tetap dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun anda mati, kapanpun anda mati, dan kalian pasti mati, Allah akan mengumpulkan semuanya. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Satu kali dipanggil, mereka pun langsung keluar semuanya dari kuburannya. Cuma satu kali panggilan, kita pun terkumpul semuanya secara otomatis. Wa ilaihi nusyur. Amintum man bisamai ayakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian merasa aman wahai orang-orang kufar, kufar Makkah terkhusus pada saat itu? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langitnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala yakhsifa bikumul ard. Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau menghendaki Allah membuka bumi ini sehingga kalian ditelan dan tenggelam masuk ke dalamnya. Masya Allah. Fa'idha hiya tamur. Pada saat itu bumi akan guncang sehingga kalian pun masuk ke dalamnya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bahasanya sekarang ya likuifaksi atau apalah. Dari terjadinya pencairan tanah, kemudian la haula wala quwwata illa billah. Istilah orang-orang Palu, di blender katanya. Mereka langsung tenggelam. Tanah menjadi cair, barakallahu fikum, dan air yang ke atas yang padat ke bawah, kemudian ditumpuk lagi dengan lumpur dari atasnya. Keras, satu kampung hilang, tidak ada yang nampak sedikit pun, hilang. La haula illa billah. Digoyang sesaat, cuma digoyang. Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, amin tum man bisama ya yakhsifa bikumul ard. Khas ini adalah bentuk adab yang Allah Subhanahu wa taala kirim berupa longsor. Tanah terbuka, terbelah. Seperti ini yang juga disaksikan, dipersaksikan oleh orang yang masih hidup, dari orang yang melihat kejadian yang di Palu, barakallahu fikum. Memang tanah terbuka, terbelah, sehingga orang masuk ke dalamnya, kemudian tertutup pulang, kemudian terbuka lagi. dan masuk ke dalamnya orang-orang, terbuka lagi sambil berjalan dan retakan-retakan. Wallahul musta'an. Ini contoh yang kita saksikan sekarang ini, barakallahu fikum, yang kita dapatkan kabarnya dari orang-orang yang menyaksikan secara langsung kejadian itu. Amin tu man bisa maya yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur. Apa kalian merasa aman dengan ini? Amin tu man bisa maya yursil alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kalian merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap ada di atas langitnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kalian hasiba, yakni angin yang sangat kencang. Taib. Yang akan melempari kalian dengan bebatuan. Taib. Dengan melempari kalian dengan bebatuan. Angin yang mengangkat bebatuan, barakallahu fikum, yang mengangkat barang-barang yang bisa diangkat, menghempas kalian dan memporak-porandakan tempat tinggal kalian. Amin tum man fis sama'i yursil alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir. Dan pada saat itulah kalian baru merasa yakin bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalian sebenarnya sudah diingatkan tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tidak percaya kecuali setelah kejadiannya. Masyaallah. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kayfa kaana nakir. Sungguh telah mendustakan kebenaran ini orang-orang sebelum kalian, orang-orang kufar Makkah sebelum kalian ini, ada orang-orang dari kaum-kaum sebelum kalian yang mendustakan kebenaran, kaumnya Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud. Ketika mereka mendustakan rasul mereka, maka coba tengok kabar tentang keadaan mereka, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya azab, dikirimnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air, berupa angin topan, berupa suara yang menggelegar yang memecahkan telinga-telinga mereka dan membuat copot jantung-jantung mereka. Sehingga sesaat setelah itu mereka pun bergelimpangan. Seakan-akan mereka adalah bangkai-bangkai, seakan-akan mereka adalah batang-batang korma yang bergelimpangan. Tidak ada gerak sama sekali. Allahu a'lam. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita tentang apa yang kita lakukan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sendirian atau bersama dengan orang lain, Allah Maha mengetahui bahkan apa yang ada dalam hati kita dari bisikan-bisikannya, keinginan-keinginannya, harapan-harapannya atau yang dilakukan oleh hati kita. Baik. Yani mencintai, membenci, suka, senang dan seterusnya. Allah Maha mengetahui. Maka Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah dialah yang menciptakan langit ini, menciptakan bumi. Menciptakan bumi ini dengan tenangnya dan lapangnya untuk kita beraktivitas, beramal saleh di dalamnya. Dan juga Allah mengatakan bahwa betapa gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim azab kepada kalian berupa dari tanah longsor atau retakan yang ada di atas muka bumi ini dan menelan sekian banyak orang. Atau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat kencang. Dari angin yang sangat kencang. Masya Allah. Ini sudah banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan kejadian-kejadian itu. Baik. Jangan langsung disandarkan kepada alam. Oh, ini gejala-gejala alam, ini kehendak alam. La, ucapan-ucapan yang menyelisih syariat. Baik. Bukan kehendak alam. Alam tidak memiliki kehendak. Barakallahu fikum. Yang berkehendak adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Yang kehendaknya yang jadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita yang memiliki kehendak, keinginan, tidak ada yang jadi kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkeinginan kecuali itu telah menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qawliyah. Baik, Al-Qawliyah. Baik. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa ini kehendak alam, ini ketentuan alam. Lah. Baik. Kita harus mengatakan ini ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Nah, biasanya ucapan ini muncul ketika terjadi bencana, terjadi inilah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengaturnya, yang menciptakannya. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.